terguncang untuk Anda, Joker Music. Oke, masih bersama Joker Music dan juga Nikeni Rando Tanda semuanya. Spesial juga untuk yang di sebelah sana, selamat malam. Yuk mas. Joker.